Aku mengira anaknya. Thank you. Terima kasih. gadia pusi ramasala yen aku kalah sadar diri lakon menang keri Yeah. Terima kasih. tresnaku tulus jroning kalbu. Wis tresno ra bisa dipisahno. Thank you. Ada dalam mimpiku, hanya ada dalam. kodudu sopo sopo ni sing awi perhatian ning akhiri seliramu sing malah Trimo ngalih ngumpet pere, tak angkat gendero putih. Aku nyerah lambaikan tangan, dada sayang, tresno ku wes ilang.